dedet adelak-delak kelingan kahanan usret. Ngalam donya di sinema warna-warna jerene ketemu pisan ngaku ui kuliae. Omong sopan masa kini sandangane ngaku di Joko tiba epi kikis. Krimis, krimis tanpa mantel jare ben isis. Ngalam donya isine mawarna-warna jarene crita tangga wingi mentas buka PT. Orang jarak saja ising kebetuan dheweke bakto kek maku jare mobil didanda. Senengane gareng lan bakong nunggang andong kusire galak untune ompong. Ngalam donya isine mawarna-warna jarene serba terlalu luweh becek dilaleke. Jare kanca kepinteran ora api bajute bisa-bisa pinggu yang guyu dewe. Rujak lerak isine atos susah dikletak. Rong dikeplak menggos-menggos semaput meletak. Ngalam donya isine mawarna-warna jarene loro mata dokter untule nambake. Laga cekal polisi lagi nyopet neng pasar wage. Cekal polisi lagi nyopet.